Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim fatub alayna innaka antat tawabur rahim fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim fa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ad alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pengawasane nerusno masalah karomah. Pertemuan kapengker kula ngaturaken karomahipun Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapake Sayyidah Aisyah karwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak menika insyaallah badhe ngaturaken karomahipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapakipun Sayyidina Hafsah garwane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ceritane seorang namanya Sariyah bin Zunain Al-Halaji. Sariyah bin Zunain Al-Halaji nama kepanjangan Sariyah bin Zunain bin Amr bin Abdillah bin Jabir bin Mahmiyah bin Abid bin Adi bin Dail bin Bakar bin Abdimanat bin Kinanah. Iki termasuk bala tentara sing dibudalaken Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berperang di negara Persia. Waktu niku Persia utawi Paris niki rajane penyembah api. Biyen iku tiyange tiyang Majusi. Nalikane Sayyidina Umar bin Khattab memberangkatkan bala tentara dateng Persia niki menemukan satu keberatan. Berat. Nalika masuk teng Babi Nahawanda niku dikepung kalih musuh. Berga jumlahe musuh niku lebih besar katimbang jumlahe kaum muslimin. Sampai-sampai kaum muslimin niki hampir kepelayu. Akan mengalami kekalahan. Waktu niku Umar wonten Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wonten Madinah. Madinah kalih Persia niku jauh. Madinah kalih negara Faris niku jauh. Bariku termasuk Eropa. Madinah jauh nggih. Lho ketika bala tentara hampir kalah, hampir kepelayu. Niki Sayyidina Umar ku pirsa saking Madinah. Langsung naik mimbar. Bareng minggah mimbar, Sayyidina Umar berkhutbah. Tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar niku ngumandu bala tentara. Ngumandu. Ya Sariyah Al-Jabal. Ya Sariyah Al-Jabal. Umdur Asadal Ghobah. Sariyah ku salah satu dari bala tentara. Niku dikumandu oleh Sayyidina Umar. Sariyah naik gunung. Sariyah naik gunung. Yeah. Bangdur asadal ghobah. Perhatikan singa hutan. Di kumandune Sayyidina Umar. Padahal jauh teng Persia. Dikumandu saking Madinah. Yeah. Ajeng Gusti Allah niku damel Sariyah lan bala tentara seluruhnya mendengar kumandone Sayyidina Umar saking Madinah. Bro bapak jangan mbungok kaya apa bantere dirungokno ke pasar Jombang mboten krungu. Niki Sayyidina Umar saged dipireng nggih saking Persia mriku. Suarane Sayyidina Umar niku menggema. Akhire barang pireng kumandone Sayyidina Umar terus bala tentanku naik ke gunung. Wabeh padha ngendikan hadza sautu amiril mukminin. Ini suara Umar bin Khattab amirul mukminin. Bar munggah gunung akhirnya mereka selamat. Di samping selamat juga mendapatkan kemenangan. Bapak waktu niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Niki termasuk salah satu dari bala tentara. Enten sing takon teng Sayyidina Ali. Apa ini yang dikatakan Umar bin Khattab Amirul Mukminin? Dan siapa Sariyah itu sebetulnya di antara kita? Itu siapa? Artinya siapa? Ora patek dikenal. Sing dipanggil kok Sariyah, kok bukan Ali bin Abi Thalib, kok bukan ya Ali, kok mboten ngoten. Sayyidina Ali jawabane ku jawaban samaran. Apapun yang masuk dalam persoalan, maka akan keluar juga dari persoalan itu. Jawabane ngoten, sudah biar jangan ngurusi Sariyah. Apapun yang masuk dalam satu persoalan, pasti akan keluar dari persoalan itu. Akhire para bapak nyata napa sing didawaken Sayyidina Ali nggih cocok nggih basis. Para bapak niki persoalane. wali ku apa oleh ngetokno karomai. Baik Sun Kalijogo kadang-kadang karomai ketok. Apakah boleh wali itu nejo bertujuan menampakkan karomahnya? Bapak-bapak, niki didawahkan dari Asy-Syaikh Mahfud bin Abdillah At-Turmusi. Dengane gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Syekh Mahfud bin Abdillah Termas. Niki salah seorang yang mempunyai karomah toyil wakti sing nampak jelas. Insya Allah juga mempunyai toyil ardi, duwe karomah saged ngelempit bumi. Tapi sing dibuktekno kalian ahli Mekah niku toyil wakti. Mbah Mahfud Termas niki gurune Mbah Hasyim Asy'ari tepuiran. Ning manggene teng Mekah. Sampai situ teng Mekah. Sariane teng Makla sandingi makome Siti Khadijah garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang puter mas niki kitabe kuatah. Kuatah. Kitab-kitab Musa niki dicetak kalian Menteri Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kitab-kitab diperbanyak, dicetak soai. Memang puter mas nalika semanten mengajar Al-Quran teng Masjidil Haram. Kerondong Mbah Yai Mahfud Termasku orang Jawa, orang Indonesia. Bahasanya bahasa Jawa. Lughati sanes lughat Arab. Apal Quran itu menjadi kegaguman bangsa Arab. Nopomali sampai ngulang Al-Quran. Apal Al-Quran wong Jawa. Niki ndadosaken kekagumane bangsa Arab. Mulane hufat-hufat teng Masjidil Haram yang mendapatkan tugas untuk mengajar Al-Quran niki kirang percaya kalih Mbah Mahfud Termas niki. Akhire pimpinane niku ngetes, menguji Mbah Mahfud Termas. Diuji Qur'ane. Apa sahih, apa durung sahih. Carane nguji para bapak lan para ibu, musafahah, adu lambi. Mbah Mahfud Termas sila sing uji sila. Dengkule sing nguji mepet kawe dengkule Mbah Yai Mahfud. Astane sing nguji numpang kupune Mbah Yai Mahfud. Astane Mbah Yai Mahfud numpang kupune sing nguji. Batuke sing nguji nemplek batuke Mbah Yai Mahfud. Musabah, dadi lambene meh nemplek. Diperintah maca sakbakdane wiridan sholat maghrib. Waktu niku dari begitu tersebar jenenge paham Wahabi. Itu Mekah sik biasa wiridan. Bakdane wiridan sholat maghrib sampai dungu. Bakdane dungu niki nembe mulai Mbah Yai Mahfud niku membaca Qur'ane. Begitu dibaca azan isya mun khatam. Anggan isak mun hatam. Iki jenenge karomah toyil wakti. Toyil wakti niku ngiset. Waktu niku diiset. Bapak, Bapak, ada salah satu guru saking Asy-Syaikh Abdullah Asy-Sya'rani, wali kutub, gurune namine Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas niki nggih kagungan karomah thayyil waqti. Nalika niku wonten Sungai Dijlah. Sungai Dijlah niku Irak, ten Baghdad teng Irak. Niku mandi di sungai. Dipakyane nggih dideleh ten tepi sungai. Mandi sak dangune mandi niku kinten-kinten pirang menit, Pak. Wong adus ning kali iku lho. Kira-kira pirang menit. Ketoke jasmanine kaya adus ning Sungai Dijlah. Ternyata Latifah iku teko Mesir, rabi ning Mesir. Selama mandi niku teng Mesir sampai duwe anak telu. Lho kira-kira anak telu ku kira-kira pirang tahun. Nek anak siji niku setahun setengah, tambah rong tahun, tambah rong tahun, kan berarti kira-kira limang tahun setengah. Iku diset tinggal kira-kira 10 menit. Nah niku jenenge toyil wakti. Wali-wali hal kados niki biasa. Ya tani Mbah Ye Mahfud Termas, apa wektu iku suarane ambek Gusti Allah ditekakno kono yang merupakan karomahnya, atau Sayyidina Umar iku sebetulnya di atas mimbar tapi latifahnya sampai nggih teng Persia. Di sana mengumandu bala tentara. Ini dua-dua sama mungkin. Mungkin kita Sayyidina Umar neng mimbar, tapi juga neng Mesir, neng Persia. Ini kunggih hal biasa, para bapak. Guru-guru jenengan ini kunggih ngoten. Namanya Mbah Ye Abdul Jalil Tulungagung niku teng dalem. Tapi pecahane iku saged teng bawian niku nulungi Bapak jenenge Muhammad Subhan. Muhammad Subhan niku teng bawian niku badhe kecelakaan soale golek iwak ning laut ndamel perahu. Layare tugel. Kulanten gelombang sangat dahsyat, angin keras. Barang layar iki putus, praune dipermainkan gelombang. Namene Pak Subkan niku bisa tengkulo, Yai Jamal, tidak ada harapan hidup waktu itu. Kok tahu-tahu di ujung perahu saya ada seorang anak muda berkulit sawo matang. Akhirnya perahu saya dawe Pak Subhaniku stabil. Akhirnya saya bisa mendarat, saya selamat. Terus saya tanya, saudara ini siapa? Abdul Jalil Tulungagung. Dan sampun mboten enten. Nah itu Pak Subhaniku bersumpah, saya sumpah akan saya cari sampai ketemu. Dan saya berjanji menjadi muridnya. Niku para bapak, mungkin waktu niki Sayyidina Umar budal teng Persia ngriku. Tapi isih ketok berkhutbah di atas mimbar. Lah seperti ini ada pertanyaan lagi, upama iku bener, ya. Sayyidina Umar budal ning Persia. Ngono niku awake dhewe ngerti apa ora? Awake dhewe ngerti apa ora? Ini juga dua kemungkinan, ngerti. Yeah. Juga ada kemungkinan orang ngerti. Waktu niku kula nembe bicara masalah ngeten kalih Rama Yadul Jalil. Akhire Rama Yai dawuh, Yai Jamal, iku nek kanggo wong padha-padha awake dhewe, iku sing paling bagus sing ora ngerti. Dadi awake nurungi wong liya iku gak ngerti. Ora ngerti. Iku sing paling sae. Sebabnya nopo yai lebih ikhlas daripada nek ngerti. Nah, para bapak, jadi ada dua kemungkinan, dua-duanya ini karomah kabeh. Mungkin juga Umar bin Khattab tahu kalau dia sampai ke Persia, atau mungkin juga tidak tahu. Para bapak, arwahul kumal bolak-balik waturaken jenengan niku disorfi. Disorfi ku cara saiki punya aktivitas. Ya. Ya, arwahnya baik orang itu sudah meninggal atau masih hidup niku disorfi. Duweni aktivitas bisa menolong orang lain. Oh bapak niku roy wali lho duduk roh sampean. Kula bapak sak teruse mboten kula perpanjang. Ada beberapa penjelasan mestine, tapi mungkin gak tutup-tutup. Nomor kalih ceritanya gempa. Zamane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku pernah terjadi gempa. Bumi niku gonjang-ganjing. Zamane Sayyidina Umar gempa. Nek saiki tsunami teng Jepangku zamane sapa? Lah presidene Jepang sapa? Nek kapan tsunami ning Indonesia ku zamane sapa? Ya zamane SBY. Tsunami, tsunami, gempa bumi, gempa di Jogja, gempa teng pundi Sumatera, gempa sampai tsunami teng Aceh. Niki zamane pemerintahane Pak SBY. Lu zamane Sayyidina Umar, bumi niki guncang, guncang. Kalau bapak akhirnya mbek Sayyidina Umar dijupukne pecut. Sayyidina Umar memuji pada Allah, memuji-muji pada Allah, kemudian bumi dicambuk mbek Sayyidina Umar. Cudet, akhiri, tenang, aja guyang. Itu pengikut pengajian hikam ya kudu ngono. Nek nek gempa ning Jombang pecutet. Dicambuk. Sayyidina Umar terus-terus takon ning bumi. Alam adil alai. Apakah aku tidak adil kepada kamu? Fastakarat min waqtiha. Jadi langsung seketika bumiku terus anteng. Mboten goyang malih, mboten nggih lindu malih, mboten mboten gempa. Kok Sayyidina Umar kok dawuh alam adil alik? Apa aku tidak adil di atas kamu? Artinya ngurusi kamu apa saya tidak adil? Ini menunjukkan para bapak semenjak dulu nek khalifah, nek raja, presiden kapan ora adil mesti bumi niki goncang. Nggih. Ben sampean titeni terus. Nggih. Mulane gempa mboten ate leren. Nggih. Dadi kapane presiden Mopo niku khalifah? Mopo niku amir? Niki mboten adil. Niki bumi ku terus bergerak terus. Bumi ku terus gempa terus. Tapi orang ahli ilmu penyelidikannya bukan itu mengiku raketok. Penyelidikannya yo lempeng. Lempeng-lempeng di bawah laut, lempeng-lempeng karena lempeng itu pecah sehingga iya itu kan lahiriah Allah membuat, tapi sebab musababnya apa secara hakikat ini adalah ketidakadilan pemimpin. Lani Sayyidul Umar dawuh, apakah aku tidak adil sehingga kamu berguncang. Para bapak, secara hakikat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi amir. Amir itu menjadi kumandan, menjadi raja, menjadi khalifah Allah di buminya dan penghuni bumi. Ini secara hakikat Sayyidina Umar ini khalifatullah, pengganti Allah, fi ardi di bumi Allah, wasakini ardihi, dan penghuni bumi. Maka Sayyidina Umar ini, oleh karena khalifah di bumi, dan khalifah di penghuni bumi, maka Umar ini boleh menghukumi bumi, boleh menghukumi penduduknya juga boleh. Kalau berbuat kesalahan. Di bumi dicambuk Sayyidina Umar itu merupakan takdir mulangi tata krama. Jadi bumi sosok kurang ajar. Lah boleh kurang ajar bumi ini, tapi kapan pemimpin ini kurang ajar? Lek pemimpin adil, bumi aja kurang ajar. Mulane Sayyidina Umar memberi sanksi pada bumi dengan dicambuk. Para bapak, ada pertanyaan, apa wajib bumi itu diberi sanksi? Apa boleh bumi diberi sanksi? Dijawab Mbah Yai Mahfud, ini adalah persoalan yang masih belum diketahui. Di mana ahli-ahli fikih zahirnya ilmu fikih ya belum sampai mencakup persoalan ini. Lahiri ilmu fikih. Kula ilmu fikih ku sing dihukum ya mukallaf tok. Sing dihukumi. Tapi oleh karena Umar bin Khattab ini adalah diperintah Allah menjadi khalifah Allah. Ya. Maka Allah bisa ngelakokno Sayyidina Umar. Ya. Ngelakokno Sayyidina Umar untuk memimpin bumi. Juga memimpin penghuni bumi. Berbapak. Sing lahir ilmu fikih niku sing dibahas para fuqaha tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Tapi secara batin ya, Allah itu adalah boleh memilih seseorang dengan ilmu Allah yang diberikan kepadanya. Ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Yang tidak menjadi pilihan Allah tidak bisa. Bapak bapak, sak terusé dengeriki enten penjelasan lebih panjang. Bahwasanya bumi bergempa. Ini adalah penyebabnya adalah penyelewengan daripada pemimpin. Nek Indonesia napa nyeleweng buka kula mboten ngukumi sampean delok mawon. Terus dipun terangkan malih kalih Mbah Mahfud. Gempa itu ada waktu yang tertentu. Kalau belum waktunya, belum bergempa bumi. Sing terangkan tengene Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qalal insanu malaha yaumaidzin tuhandithu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ini waktu yang ditentukan oleh Allah, manusia tidak akan tahu. Kapan? Besok. Nek wis sedek kali dino kiamat. Mboten saged diwastani kapan. Kapan niku? Kapan? Ana sing ditakokno, kiamat niku kapan? Wong Kanjeng Nabi yo gak ngerti. Malaikat Jibril juga ngerti. Nalika malaikat Jibril nyuwun pisa datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Mata sa'ah. Ana satu hadis, "Akhbirni ani sa'ah." Maksudnya Nabi dawuh, "Mal mas'ul bi'alama minasail." Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang tanya. Yang tanya malaikat Jibril, yang ditanya hanya Nabi. Hanya Nabi merasa tidak lebih mengerti daripada yang tanya. Maka berarti malaikat Jibril sing takon yura ngerti, hanya Nabi sing ditakoni yura ngerti. Nek mama loren ngerti. Besok tahun sekian akan kiamat. Kiamat urung teko, pengewis kiamat dhisik. Nah, para bapak niki idza zulzilatil ardu zilzalah, kapan? Enggak ada yang tahu. Jadi waktu yang ditentukan Allah kan ora sing ngerti. Maksud nomor kali enten zilzalah niku sing wektune kena dingerteni. Sampai besok. Betul terjadi hanya sekali. Dawe waktu wuku il jaur alaiha minal bulat. Jadi waktu ini gempa bumi ku kapan? Setiap ada bulat. Bulat itu wali. Wali itu penguasa. Setiap penguasa itu nyeleweng. Penguasa itu penyelewengan, penyelewengan, maka bumi akan gempa. Bumi akan gempa. Jadi carane nggih ngatasi gempa bumi hanya ngatasi penguasa. Nek penguasa ini bisa adil, maka bumi akan tenang. Tapi kapan gak adil, bumi diguncang, gak kerasan. Didek wong sing mboten adil iki mboten kerasan kerih. Halo Bapak, niki sing nomor dinten loro. Masalah puncak. Sing nomor telu masalah Bengawan Nil. Niki hampir sami kalian masalah gempa bumi. Bengawan Nil mulai zaman jahiliyah. Niki mboten purun metu banyune. Mboten purun banyune ku mili. Mbok titik, mbok akeh, niki mboten purun mili banyune. Kudu diparingi ritual. Rituale napa rituale niki para bapak istilahi pengorbanan. Kudu ngorbanaken wanita Mesir yang paling cantik sing dipingit. Nggih. Dadi wanita yang paling cantik dipingit gak ditok-tokno. Nanti untuk korban setiap tahun. Nggih. Nek mun mayae pengorbanan wanita ku diperbiasan yang serba mahal. Pakaiannya yang serba mahal. Kemudian nggih jenenge perhiasan-perhiasan yang serba mahal. Ya, iki dirias yang begitu cantik. Tapi syaratnya cemplungno ning ngene bengawan nil kudu disaksieni ibu bapake. Niku tiap tahun. Kapan wis wae ritual, nggih. Saya ditiru kalau wong Indonesia nyeblok non dasi kebu. Dilarung neng kali kadang dilarung neng segoro. Nah, para bapak nek batu ada pengorbanan seorang gadis pingitan yang dirias begitu cantik ini baru kali ini pengawan niliku metu. Terus milih. Tiap tahun, tiap tahun. Bareng khalifah niku dipegang kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengangkat seorang gubernur di Mesir namanya Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Oleh karena Mesir sudah berubah, yang dulu itu jahiliyah sekarang sudah Islam. Niki sementara niku nggih tasih mawon pengorbanan. Akhirnya kalian Amr bin As di stop. Kudu di stop karena Islam harus bisa merombak adat istiadat jahiliyah. Mulane ojo sampai ya pengorbanan lagi seorang gadis itu mut Islam adalah tidak boleh, itu haram, itu pelanggaran, maka jangan ada lagi. Oleh karena pengorbanan ini dicegah kali Amr bin As, ya pengawan nil purik ora gelem ngetokno banyu. Nih akhirnya kaum Mesir nggih ngoten, kita adakan lagi pengorbanan. Adakan lagi karena semenjak dulu mesti setiap tahun ada pengorbanan. Nanti Mesir akan napa Nil akan mengeluarkan air. Akhirnya oleh Amr bin As enggak boleh karena Islam harus merubah. Terus akhirnya kirim surat. Nggih. Kirim surat datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Krono apa? Krono bengawan Nil gak gelem ngetokno banyune. Dilapurno Sayyidina Umar. Bareng ngoten Sayyidina Umar nampa surat. Bareng nampa surat terus dibales surate kali Umar bin Khattab. Ditampani kalian Amr bin As. Kamu benar Amr bin As, Islam harus merombak yang sebelumnya. Sekarang saya kirim surat kepadamu. Suratku kirimkan ke Sungai Nil. Niki karomah niki. Ki sampean saged mawon nyurati bengawan nggih saged mawon. Tapi mbok ditampa mbok ora. Ini wong Lamongan nyurati bengawan Solo, kamu jangan banjir Suratono. Dari kiai siapa gitu. Terus bareng surat itu ditompo kali Amr bin As sebelum nggih dijatuhkan ke Sungai Nil, ternyata isine surat min Umar Amirul Mukminin ila Naili Misra. tulisane surat dari Umar Amirul Mukminin kepada pengawal Nil Mesir. Amma ba'du. Fa in kunta tajri min kibalik fala tajri. Wa in kana Allahul Wahidul Qahhar walladzi yujrika fanas'alullahal Wahid al-Qahhar ayujriyaka. Pengawal Nil, kalau memang kamu mengalirkan sungai itu karena kemampuanmu, karena kekuatanmu, maka kamu jangan mengalir. Kalau kamu mengalirkan air itu karena dari kekuatanmu, dari kemampuanmu, sudah, kamu tidak usah mengalir. Tapi jika Allah Al-Wahid Al-Qahhar itu yang mengalirkan kamu, maka aku akan mohon kepada Allah yang Maha Satu, yang Maha Pemaksa, agar kamu tetap mengalirkan air. Ditantang, pengawan itu ditantang. Nek pancen milih banyu ku saka kekuatan wis gatek milih gak apa-apa. Tapi nek milihne awakmu iku saka kekuatane Allah Subhanahu wa taala, aku akan mohon pada Allah. Nanti Allah akan mengalirkan air pada dirimu. Langsung dicemplung niku langsung padha tiyang pun siap-siap badhe ngorbanaken gadis wektu niku. Akhirnya diteluk nukak situ. Nah, para bapak, baru dicemplungi surati Umar bin Khattab niku langsung pengawan Nil niku metu banyune sampai 16 dirok dure. Jerune sampai 16 dirok. Sak dirok niku para bapak, nek dirok kula ku kira-kira nggih 50 senti. Utawa 55 senti. Nek diroke wong sing dhuwur nggih dawa, nggih. Kira-kira nek 50 senti ping 15 iku pira? 50 senti ping 15 ku jerune kalinir bar dicemplungi sungat. Sak teruse pun mboten ate akeh enten pengorbanan malih, mboten perlu nyurati malih teng pengawan Nil. Cukup sekali ini. Jadi merupakan karomah yang sangat hebat. Para bapak, niki karomahnya dari sisi mana? Nomor siji, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku kok ndawuhi banyu. Wong banyu kok didawuhi. Nah, para bapak niki jenenge karomah. Nggih, boten mustahil barang jamat, jamat ku suatu yang tidak bernyawa niku saged guneman, nggih. Kaya dene wonten Quran, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil. Apa-apa sing duwe langit, apa ning dhuwure bumi ku padha maca tasbih ning Gusti Allah. Satu meni jangkrik niku tasbih lho, Pak. Saman kalah. Jangkrik ku bentuwino ku maca tasbih. Krik. Krik. Krik sampai esok. Saman seneng kare jangkrik, senenge ngune tok, tapi gak seneng niru wiritane. Wiritane jangkrik krik, krik, krik. Masyaallah kodok, nek wis kena udan ku. Wah, tasyakuran. Ruwabe. Ini kok para bapak itu keselawatan nih, wong. Kodoh BS hari, ngonton. Apa-apa sing bumi ku kuhabe, kodoh tasbih. Kodoh tasbih. Para bapak, kata wali-wali, niku nalikane dahar Ya termasuk kanjeng Nabi, nek kanjeng Nabi niku mukjizat. Oy Yazid Ar-Rahasi ya. Kalian Hasan. Kali-kali ku daharan ngangge piring nggih. Loh, piring niku kok saged matur. Nggih, saged matur. Ya Mbah Said piringe. Terus maca tasbih. Piringe maca tasbih, panganane maca tasbih. Semantu mugi nalika kanjeng Nabi gegem pasir badhe damel balan tiang-tiang kures sing ngepung kanjeng Nabi yang berminat untuk membunuh. Pasir iku padha maca tasbih kabeh. Lah sak gegemku pirang ewu. Waduh mucung tasbih. Ini biasa. Kanggone wong-wong sing derajati dhuwur tasbih. Niku nggih semarep. Linun al-Misri. Niku tiyang kelompoke wali-wali Rijalillah. Jenenge plesir-plesir. Pada suatu saat ngajak anake wedok cek cilik. Dijak jaring neng laut golek iwak. Kapane jolo iku duncalno ditarik ora ana iwake. Duncalno maneh ditarik gak ana iwake. Akhire meh sedina ku lewat der citok-tok cilik. Lho wader citok niku diwehno anake nduk ing lumayan nduk nek wader citok oleh dicekel mbak anake lah kok ingsang iki mengkop-mengkop bernafas nggih cemplung akeh male teng segara lho nduk kok cemplungno maneh golek sedina ga oleh oleh iku tok pak kula mboten seneng mangan rezekine Gusti Allah sing berzikir kepada Allah lho iki mengkop-mengkop ku krungu zikire nggih. Nek sampean kan ngeri wajib urip ya wae kengeten tok mawon. Mboten niku nek berpikir. Lah terus ya apa nduk? Nggih nyuwun mon dhateng Gusti Allah nyuwun rezeki sing mboten berpikir. Wah mboten mentala nek nggih rezeki sing berpikir mboten mentala ngesahaken. Kula bapak niki masalah napa tindu. Enten mari masalah geni. Berarti kapane Gunung Merapi dhisik ngetokno geni. Nggih. Arane wae lahar panas. Awak. Iki sak temene iku geni, nggih mboten? Kapane dipoto nggih dalu-dalu pos. Watu niku nggih watu geni. Niku zamane Sidina Umar niku nggih nate terjadi kados niku. Di gunungku ngetokaken geni. Niku mesti tiap tahun. Tiap tahun niku mesti ngetokaken geni. Kapan geniku metu saka gunung pun sing dialiri geni niku terbakar sedoyo. Dadi ngerusak beberapa negara. Almetu gendene ngoten terbakar terbakar. Akhire Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu niku dilapuri. Enten geni niki metu saking gunung membakar apapun yang terkena. Lha bapak akhire Sayyidina Umar bin Khattab ngutus wong jenenge Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kono mlebu guwa kono. Ditahan, gene ditahan. Ditahan nganggo apa? Ki udengku uga nang rono. Udengku uga nang rono. Udeng karo bapak didamel kalih Musa al-Ash'ari. Begitu udeng didamel iku gene iku terus lerep bali mlebu gunung. Tak mana, mbek udenge umat. Orang bapak, ya. Ini termasuk karomai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nalika teng Mesir niku terjadi kebakaran besar-besaran, iki Sayyidina Umar nggih ngoten iki udengku krana kandakno ning gene, heh gene iki udenge Umar. Pas gene niku terus langsung mati lereng. Mboten usah mobil pemadam pembakaran nggih. Pemadam kebakaran mboten usah nganggo, cukup udeng ngoten mawon. Para ibu lan para bapak tasih kuwatah malih nggih jenenge karomah-karomah saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pesan iki kula pendhet sekedhik karomah Sayyidina Utsman bin Affan. Selama niki sing pengen pinengku karomah Sunan Bonang. Karomah Sunan Kalijogo. Niku mawon dereng nate wirengaken karomah sahabat-sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku karomah. Niku tasih teng jero kandungan, niku mun metu karomah. Nalika niku jenenge Salman Al-Farisi niku badhe didekep kalih singa. Berpapasan kalih singa, singa niku gualah mun harapan hidup mboten enten. Lek Sayyidina Ali ku medal ngalang-alangi singa. Begitu petuk Sayyidina Ali, singa niku terus ndlosor, nggih. Ndlosor. Padahal ku Sayyidina Ali dereng lahir. Jadi arwah niku pun saged disorfi. Disorfi itu sudah ada aktivitas. Para bapak dan para ibu pasti kakak malih nggih karomah-karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai kanjeng Nabi dawuh Umar, nyonok setan kok berpapasan ambek awakmu satu jalan. Iku mesti setan iku menggok dalan liya, gak wani pedhok awakmu. Lho setan lho Pak, setan iblis. Pedhok Sayyidina Umar ku ajre. Nek saged Pak sama njaluk jimat ning Sayyidina Umar. Ben mboten digodha kalih setan. Awake dhewe ku dirubung terus kalih setan. Penaware napa penaware wa ala rabbihim yatawakkalu. Sing akeh mikir. Mikir terus sateng Allah Subhanahu wa taala setan mboten saged godha. Sayyidina Isma' Sayyidina Utsman bin Affan suatu saat niku pas pinaraan kalian rencang-rencang. Laku enten tiang jader melebu teng pinaraan niku. Terus Sayyidina Utsman bin Affan dawuh ngeten. Iku salah sijine awakmu melebu meripate ana tanda-tanda zina. Meripate ana tanda-tanda zina. Ku salah siji awakmu mlebu mrene. Meripate ana tanda-tanda zina. Terus enten tiyang sing takon, napa enten wahyu sak badane Kanjeng Nabi? Sayyidina Utsman jawab, bukan wahyu, tapi ini firasat. Firasat itu ketajaman para bapak mata hati melihat seseorang. Ketajaman mata hati melihat seseorang. Wong lanang sing didawaken niku mlebu ning majelis tapi meripati ada tanda-tanda zina. Iki apa? Sebab nalikane tiang janiki melampah badhe dateng majelis Sayyidina Utsman iku petuk gadis ayu. Petuk gadis ayu iku ditamatno. Terus diangen-angen. Mbok angen-angene piye? Angen-angene piye? Apa gadis ngono nek diudani ngono ya apa ya apa ngono apa piye? Nggih. Tapi sing jelas niku angen-angen. Nalika petuk gadis cantik niku angen-angen. Bareng ngoten terus mlebu teng majelis Sayyidina Utsman didhawuhno salah sijine kowe kabeh ana sing mlebu ning majelis mripate ana tanda-tanda zina. Terus mripate kulo ndelok. Rungokno ya arek mukhibin ya. Kowe nek ndelok arek mardiyah liwat iku lho. Iku pomo ana Sayyidina Utsman ngono mengerti atimu iku. Dari matanya itu tampak tanda-tanda zina. Menurut Bapak, karumai apa? Wong atine wong kok iso ndelok. Atine wong kok iso ndelok. Niku sak temene sampai akhir-akhir niki nggih sik atah. Atus niku. Nalika kula gadah masalah. Masalahe ada beberapa ulama sing mboten menyetujui nek kula ku ngijazahi dalail. Banten kula masih muda. Sampai akhirnya nggih ngolok-ngolok kula soale wong ora setuju ingusan ngijazahi dalail. Terus dadine kula niku nggih dadi sanksi apa tak terusno apa ora maca dalail. Terus kula muni ngeten teng jurati kula, wong aku duwe guru ya tak takokno guruku. Kapane guruku ndawi terusno ya tak terusno. Nek guruku ndawi leren, aku ya leren. Akhire kula suwan teng tulungan. Begitu suan Tulungagung para bapak salaman cek ngadeknya ten kali mapan lungguh ya Jamal dalail diterusno bapak kulo seneng dalail niki kan saged ngerteni apa yang ada di hati seseorang. Para bapak kulo gawe contoh tiang sanes niku angel kulo simpenak gawe contoh gawak kulo dhewe. Tapi gawe contoh awak dhewe ku kadang tanda pertanyaan kok awak dhewe nggih contoh saja aneh. Lho gawe contoh kan angel Pak nggih. Tunggale Sayyidina Utsman niku nate kula alami. Nate kula alami teng Lasem. Teng Lasem semenjak kula mondok teng Lasem oleh 1 tahun niku kathah tiyang nyuwun ngaji. Ini datang Bojonegoro, Mauludan, Rejepan, acara nopo, teng Bojonegoro, teng Pamutan, ini datang Bluro, ini datang Jeporo. Itu kalau kapan diundang tiap, kalau mboten purun, mboten, kalau ngerti niati ngaji teng Bantowi. Akhirnya yang niku matur teng Bandowi, Mbah. Kula badhe ngajak santrine kula jak ngaji teng griya kula. Apa niku Pak Jamal. Kula ditimbali Mbah Dowi. Jamal dalem Mbah iku cung dijak ngaji cung budhalo ya. Budhalo. Nggih dateng Bojonegoro, nggih dateng Jeporo, nggih dateng Bluro. Jenenge larene Mbak nggih. Dadi gak maido bocah nom delok ngene iku ya gak maido. Aku tau dadi nom ya. Nalika aku pengbis niku kan nggih manggone teng ngarep, ra yo ketok wong dikunceng pedah motor ya ketok. Wes simpangan pedah motor nggih sing numpak wong ayu ra nggih ketok to Pak nggih. Lan niku nggih nyawang. Ya Pak. Para Bapak. Bareng kula wangsul saking ngaji. Kula mangki Mbah Yai Bedowi mangki. Salaman niku disendal. Padahal biasane kula cucupi kula wolak-walik niku mendel mawon. Kula cucupi kula wolak-walik niki disendal. Badhe kula cucupmu disendal. Masyaallah. Ana apa aku iki? Gak ngerti nek salah ku gak ngerti. Terus kula mulo malih dateng dalem. Assalamualaikum. Napa Cung Jamal Mbah? Salaman. Berarti kula cucuk disendal. Masyaallah. Nangis kula. Apa salahku? Nggih. Lajeng kula niku nggih wong jenenge wong susah kok dingenekno mbek yaiku. Kula nggih poso barang etok-etok niku. Obat. Nek dalu ku sampai kula tirem, tilem teng makome cukupe Mbah Sambune kana lasem. Tak enten cukup ngeten. Kula tilem sisih etane sanding maesan ngoten. Dalu nek mengke subuh mantuk teng pondok. Ya Allah, akhire kula duwe pengertian. Iko apa? Kowe budal lungo mripatmu jelalatan ge lho. Jadi meripati jelawatan. Nopo kok ngeten didawakin bayi mafut termas itu. Kawe kanjeng Nabi wong iku nek nglakoni dosa, senajan dosa cilik atine mblentong. Atine mblentong. Dosa maneh ora ditobati atine mblentong maneh. Dosa maneh yo senajan meripat nyawang. Atine mblentong. Apa maneh ndang dosa gedhe. Yo langsung kaya aspal ngono. Sampai balrona nggih ala kulubihim rona utayek nggih. Pi niki tasik mblentong niku mergo mripat nyawang niku wau. Mbantowi mboten kersa, kula cucuk astane mboten kersa. Akhire bareng kula tobati ngoten kula mlebet kamar. Assalamualaikum Mbah. Apa Cung kula jamal ini. Salaman, wis tak bolak balik satu bok. Nah, niki jenenge dari matanya tampak bekas-bekas zina. Zinane moto apa nagor. Zinane ati apa mikir. Sekarang tinggal yang satu, nyetujone apa ora. Yang satu itu loh, ya tujuannya apa orang? Naknya tujuannya ya berbuat. Nek betulnya tujuannya nggih mboten berbuat. Jadi mata nyawang iku zina. Ati mikir masalah niku nggih zina. Saiki tinggal farjine gelem apa ora. Yang satu. Nggih Bapak niki salah satu daripada wong karumai Sayyidina Utsman. Jadi kapan ati iku nggih kenek maksiat mboten blentong, kotor. Kenek maneh kotor maneh. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksidun. وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Wong saniki kok pendetaken karo mas satu saja Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nggih kuwadah karo mae salah satu mun kula sebut niku wau. Di karo mae Sayyidina Ali dikutuki binatang buas itu sampai beberapa keturunan. Sayyidina Ali gadah putra jenenge Husain. Husain gadah putra jenenge Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin gadah putra jenenge Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir gadah putra jenenge Ja'far Shadiq. Ja'far Shiddiq gadah putra jenenge Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim gadah putra jenenge Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad gadah putra jenenge Hasan Al-Askari. Iki pun turun pinten. Hasan Al-Askari waktu niku disuudoni kalian Khalifah Ma'mun, Al-Ma'mun. Malah pernah dipenjara kali Khalifah Al-Ma'mun karena salah paham. Akhirnya kebenaran Hasan Al-As'ari, Al-As'kari, mboten As'ari, Al-As'kari niku nyata, bareng nyata ditokno saka penjara. Di akhirnya beberapa masalah teng Khalifah Al-Ma'mun niku sering nyuntulung Hasan Al-Askari. Suatu ketika enten tiang estri niku ngaku Syarifah. Maksudnya duka napa pengen diberi fasilitas saking Khalifah Al-Ma'mun apa bagaimana mboten ngerti. Tapi sing jelas ngaku Syarifah. Syarifah ku berarti keturunane Sayyidina Ali. Syarifah saking wedok. Akhirnya Khalifah Ma'mun ku bingung. Ku tak tampa, ku gek dudu. Nek ora tak tampa gek Syarifah temenan. Wektu niku wajrih, Pak, nggih. Tiang kali keturunan Sayyidina Ali ini ku wajrih. Nggih, walaupun dadi khalifah, cara saiki walaupun dadi ratu, dadi presiden ku wajrih. Akhirnya teng persidangan jaluk musyawarah. Musyawarah. Iki jalan keluarnya bagaimana? Akan saya terima nanti jangan-jangan bukan Syarifah. Tidak saya terima niku gek Syarifah. Anu mawon nyuwun tulung Hasan Al-Askari pengen timbali. Nih mengke beres mun. Masalah mun beres. Eta Hasan Al-Askari. Terus ditimbali. Nih. Hasan, saya mau minta tolong. Ada seorang wanita datang mengaku Syarifah, tapi saya tidak tahu hakikatnya. Hasan Askari gampang jawabane, ngiti cobi mawon diuji. Carane nguji ya apa? Lanjutkan kan gak ada singo gede-gede, singo. Di Khalifah Ma'mun niku para bapak nggih gadah lokasi kira-kira sak masjid niku kurang ombo. Niki tempat kangge menjara tiang sing harus dibunuh. Ceblok lan niku dipangan kali singa. Ki boten niku wonten nggih kamar-kamar singa sing gede-gede niku. Macam-macam gimbong, macam tutul. Nah niku teng pinggir-pinggir kaya arek mondok ngoten niku nggih. Teng-tengah nggih lokasi. Terus nginggil niku enten panggung nggih sing panggonane Khalifah Al-Ma'mun. Kapan ndelok orang dihukum barang nggih teng dhuwur mriku. Kuwi niku paringi batas-batas besi yang kokoh. Nah niku dawuh Hasan Askari dijajal mawon nggih. Teng lapangane singa jenengan niku betong riku. Nek panjen niku Syarifah, singa niku mboten purun mangan. Nggih. Tapi nek sanes mesti dipangan kali singa. Oh bapak dicoba singaku pirang-pirang dino gak diingoni. Biar lapar. Nggih. Istilahe wong Jawa galak kaya macan luwe. Galak koyok macan luwe. Para bapak, akhirnya Bareng ditari niku wong wedok sing aku Syarifah terus nangis minta maaf. Ya Khalifah, saya mohon maaf, saya bohong. Akhirnya apa kena bom jeneng Khalifah pangin nggih ditahan di penjara. Terus kanca-kancane Khalifah Ma'mun matur nopengan boten menguji Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari ku jadi ketunane Sayyidina Ali. Napa boten saman uji? Ya wis apike diuji wae. Timbal ana rene kuliwate liwat kene kok metuk yaku ning dhuwur. Liwate ku liwat niku lapangane singane ku. Oh Bapak. Begitu Hasan Asan itu masuk teng lapangan itu singa diculno. Nggih. Singa kualih, kalih ku diculno. Lah dhuwur sing bagian jalan masuk menginggih ku ditutup dengan besi yang rapat dan mboten munggah. Begitu Hasan Asari masuk, singa ku meraung sampai gedung ku bergentar suarane. Nggih. Suarane dua singa. Koyok-koyok badhe nguntal Hasan Askari. Bareng wis cedhek niku, lha kok klumbru mubeng ngambusi sikile Hasan Askari. Tu Hasan Askari niku terus lus-lus gegere. Singa ku gegere dilus-lus. Wah, temenan ya, pengane Sayyidina Ali. Banoten bos diberi hadiah ken kundur. Terus penggawane takon, Khalifah, napa sampean mboten jajal awak sampean? Ngadepi singa niku, Gus, jomong mung wong lho. Kowe arep mateni aku wae piye? Nah, para bapakku karomah Sayyidina Ali sampe turun temurun niku diwedeni kalih singa, kalih binatang buas. Suatu hari Sayyidina Ali ki kumpul kalih putane kalih Hasan ambek Husain. Kumpul. Nalika kumpul iki lah kok krungu swara sayup-sayup. Suaranya orang membaca syair. Ya man yujibu du'ah Al-Muttar fi dhulami Ya kasifah duri wal Talwa ma'asakomi Qatna mawafaduka haw Lil bayti wan tabahu Wa'inu judhika ya Qayyumulam tanami Habli bijudika fad Dal afwi an zalali Yaman ilaihi roja Ul khalki fil harami Ingkana afukalah Yarjuhu duhata'in Faman yajudu alil Asina bin ni'ami Yaman yujibu du'ah Al-muttar fi dhulami Ya kasifat durri wal Falwa ma'asakumi Qadna mawabduka hawh Lalbayti wan tabahu Wa'ainu judika ya Qayyumulam tanami Habli bijudika fad Lalafwi'an zalali Yaman ilaihi roja Ul khalki fil harami Inka nafukalah Yarjuhu du khata'in Faman yajudu alal asina bini ami. Iki suaraku sayup-sayup dirungokno Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan ambek Husain. Iki orang mengucapkan syair tanda-tanda orang susah. Isine wahai Gusti sing ijabahi dungane wong sing terpaksa di malam yang gelap. Wahai zat sing buka bahaya, sing buka cubo bersama-sama dengan sakit. Ma'asakomi cubo bahaya sakit. Kasifa bukaku degese marasno. Marasno wong sing terkena bahaya, terkena ujian, terkena sakit. Kutna mawabduka haulal baiti wantabahu wa ainu judika ya qayyumu lam tanami. Gusti, orang-orang yang datang ke Baitullah itu terkadang tidur, terkadang bangun, terkadang tidur, terkadang bangun. Tapi kelumanan panjenengan wahai Al-Qayyum mboten pernah tidur. Kelumanane pen mboten ate sare. Kapane hamba pengen sing padha teko teng Masjidil Haram, teng Baitullah niku kadang nggih sare, kadang nggih tangi. Tapi nek kelumanan jenengan mboten ate sare, Gusti. Mulane Gusti demi nggih kelumanan panjenengan, ku pengen paringi kenugrahan pengapura saking kesalahan kula. Wahai zat di mana semua makhluk mengharapkan datang panjenengan di tanah haram. Tanah haram niku sedaya makhluk niksami mengharapkan kelumanan panjenengan Gusti. Nek panjene pengapura jangan boten sakit diarep-arep yang sing lepat Gusti. Lajeng sing bagi melasit yang sing maksiat sinten Gusti. Nek pengapur jangan boten sakit diarep-arep yang sing maksiat. Lajeng sing lumen, sing melas dateng tiang sing hari maksiat sinten Gusti. Hasan dalem bah gule ono, sopo sing muni ku sopo gule ono, mong sing ucap sair. Parane Mbek Hasan, yang becik moco sair itu di bulan baleni. Mas, sama ditinggali abah, ditimbali abah. Akhirnya diane ku terus teko, madep sing Dina Ali. Teko ni ku para bapak setruk, awake sing separe ku garing. Nggih. Mboten saged bergerak, dadi koyo blabak ngoten. Dadi mlaku niku nyeret, nyeret. Nggih. Sing separo niki garing, nyeret. Mula bapak bareng sampe dumugi ngarepe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku dawuh, aku krungu ucapanmu mau. Saiki critakno. Ya apa ceritane ya apa? Sampai awak mengucapno syair. Ya Ali, estu kula niku tiyang jaler. Senengan kula niku maksiat, dosa, maksiat, dosa, maksiat, dosa, bon niku sing kula lakon. Akhire bapak kula niku nuturi kula supados kula leren maksiat. Sampai bapak kula niku dawuh ngeten, temenan lho nak, Allah iku duwe kekuatan. Allah iku ya bisa nyiksa ya. Kekuatan lan siksane Allah ku sing paling cedhek maring wong sing seneng maksiat. Iku paling cedhek. Gampangane awakmu sing hati-hati. Lu sareng bapak niku tambah nemen, leh nuturi kula, kula niku mangkel. Nggih. Bareng kula mangkel, bapak kula niku kula anteng, nggih. Kula pukul. Dosa niku no dijurus. Ditinju. Masya Allah. Akhirnya bapak kula niku sumpah. Sumpah badhe ndongaaken celaka kangge kula. Akhirnya bareng bapak niku ndongaaken kula celaka, langsung separuh awak kula niku kering. Sing kados ngeten niki kaya kajeng. Bareng ngeten bapak kula niku pengin kranten kula rayu, nggih. Supados bapak kula niku rela. Bapak kula niku purun ndongaaken kula. Terus bapak kula niku janji, wis Nak, bakal tak ndongakno. Tapi ning panggonan sing tertentu, ora ning kene. Aku gleno kendaraan. Aku tak muro ning tempat sing tertentu kang ndongakno awakmu. Akhire bapak kula niku kula padosaken unta. Terus bapak kula kula tumpangaken teng dhuwure unta. Lah kok unta ning berot. Bareng unta berot ku bapak kula ceblok di antara dua batu. Nggih. Ketatap kali dua batu ku langsung bapak kula niku pecah. Wis Sayyidina Ali dawuh, Allah bakal ngeridani awakmu. Nek pancen bapakmu ngeridani awakmu. Ki anak-anak sing hati-hati. Aja sok larakno atine wong tuwa. Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain. Allah bakal ngeridani awakmu nek pancen bapakmu ngeridani awakmu. Akhire tiyang jalane ku matur, napa Allah kados niku? Iya. Pokok bapakmu ngridani, awakmu yo ngridani. Ajeng akhire kula nyuwun dengan ndongaaken sebab bapak kula pun ngridani. Sayyidina Ali terus jumeneng sembahyang beberapa rakaat. Terus dungo nganggu dungo sing lirih. Dungo ini mboten sakit dipirengaken tiang sanes. Dungo ini lirih. Terus Sayyidina Ali dawuh, eh Mubarak, berdirilah. Tak dari doku langsung berdirilah ngadek nyet lari jalan. Nanti awak sekut napa separo sing kering niku langsung pulih kembali. Pulih. Jadi balik waras kaya asale. Terus Sayyidina Ali dawuh, seandainya kamu tidak bersumpah bahwa ayahmu meridhoi kamu, aku tidak akan mendoakan kamu. Jadi krono bucah niku sumpah nek bapak iku wis ngridani Sayyidina Ali kersa ndongakno. Iki para bapak nek ana bocah njaluk donga tapi durung ngapura nek wong tuane masa didongakno mboten badhe berhasil. Nggih. Lah nek wong tuwa aja kangge dolenan. Wong tuwa aja disakiti hatinya. Para bapak Sayyidina Ali dawuh pun kok lajeng waras seketika niku jenenge karomah. Tuntunane Sayyidina Ali badhe ndonga, ndonga napa mawon sing apik didahului dengan melakukan salat. Salat dhisik, bar salat nembe ndonga. Semantun ugi kelanjengan nek tangi sepertiga malam yang terakhir mulai jam 2 pagi. Mergo Gusti Allah waktu niku tawa-tawa. Sapa sing bengi iki ndonga tak ijabahi. Sapa sing bengi iki duwe hajat tak paringi hajate. Sapa bengi iki njaluk ngapura tak sepura. Sadurunge ndonga dahululah dengan salat. Kados dene tobat sing utangaken wingenane salat dhisik. Padha salat nembe ndonga. Istainu bisobri wassalat. Istainu bisobri, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melakukan kesabaran dan melakukan sholat. Di setiap dengan donga, no terutama donga no anake ben dadi anak sing soleh, anake ben krasane ning pondok, ben diparing ilmu sing manfaat barokah. Iku wong tuane bengi sholat. Entah berapa rekat apa sholat model Tulungagung, model Tulungagung sholat hajat 12 rekaat 6 salaman. Rekat pertama ba'da Fatihah ayat kursi, kedua Al-Ikhlas 6 salaman. Sholat tobat 4 rekaat 2 salaman. Rekat pertama ba'da Fatihah alam nasroh, rekat kedua alam taro. Batu sholat witir, waktu sholat witir sujudnya sing diwaca subuh kudus robul malaikah waruh, subuh kudus robul malaikah waruh peng limo. Mocane aja dirangkep, aja disambung subuhun kudusun boten ngoten, tapi subuh kudus robul malaika baru badane salat donga. Tuntunan saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap gada hajat sing penting badi bidah tindak mesti salat dhisik. Nggih. Duko jam pinten tindake, duko jam pinten tindake sebelum tindak niku salat dhisik. Istainu bisabri wassalat. Para bapak mekaten muga-muga pengajian depan meneruskan karomai sahabat-sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna nafi tariqatihi wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amit nafi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi tarjud ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaitonir rajim. Sultan ladina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.